Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, kembali kita berjumpa pada subuh yang berbahagia ini dalam rangka mengkaji ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini dapat memberikan kita suatu kesadaran, dapat memberikan kita suatu penghayatan untuk lebih dapat mengaplikasikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini sudah kita kenal dengan baik dan selalu kita bacakan, baik itu di dalam perwiritan kita ataupun di dalam salat kita. Yang menarik adalah ayat 284 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kesimpulan atas keterangan-keterangan firman-firman yang telah didatangkan sebelumnya. Kalau di dalam keterangan yang telah lalu Allah menjelaskan bahwa beberapa pilar ekonomi Islam itu dibangun di atas dasar modal tanpa ada tambahan, yaitu bersih daripada nilai-nilai riba, dan juga yang kedua adalah muamalah ekonomi Islam itu, interaksi di dalam kehidupan masyarakat itu dilaksanakan atas dasar memegang amanah melalui cara penulisan ataupun dengan barang jaminan pada saat seseorang berhutang. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 284 ini membuka pernyataannya dengan walillahi, yang maknanya adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Ini memberikan satu indikasi bahwa segala macam bentuk kegiatan atau aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh manusia, segala macam bentuk kepemilikan yang dimiliki oleh makhluk di atas kehidupan di dalam kehidupan ini, itu semuanya adalah merupakan kepemilikan yang bersifat relatif, kepemilikan yang sifatnya hanya sementara saja, tidak secara mutlak. Kenapa? Karena memang semua bentuk kemutlakan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada kepemilikan yang ada di seluruh alam semesta ini. Jadi diri kita, harta kita, keluarga kita, anak-anak kita, itu adalah merupakan milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi demikianlah, menarik sekali ketika Allah mengatakan walillahi, itu untuk menunjukkan bahwa ingatlah, dasar segala sesuatu, akidah atau tauhid untuk menjalankan segala aktivitas kehidupan manusia itu hendaklah didirikan dan dipondasikan di atas dasar-dasar keyakinan walillah, kepunyaan Allah segala sesuatu. Nah, bila ini kita terapkan di dalam kehidupan kita, keyakinan tentang kepemilikan mutlak Allah Subhanahu wa taala ini, maka sebenarnya tidak berat ketika seseorang membantu orang lain, menghutangi orang lain tanpa harus mensyaratkan bunga di situ. Kenapa? Karena dia tahu benar bahwa sebenarnya harta yang dimiliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya bertugas untuk membantu orang lain dengan hartanya tersebut. Demikian juga tidak berat sekali apabila seseorang pada saat menghutangkan uangnya kepada orang lain dan ternyata orang itu tidak sanggup untuk membayar, dia siap untuk mensedekahkan hartanya kepada orang yang dihutanginya itu. Kenapa? Karena memang dia sudah punya keyakinan yang kuat dan berangkat daripada dasar-dasar walillah, milik Allah segala sesuatunya. Saya hanya bertugas untuk menjalankan saja. Ya. Jadi aplikasi daripada redaksi Allah ini dengan memakai kalimat walillah itu sebenarnya sangat-sangat luas sekali, mencakup segala sesuatu dan menjadi dasar dari segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia secara benar dan baik. Ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kamu menampakkan sesuatu pada dirimu atau menyembunyikannya, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan segala sesuatu yang kamu tampakkan atau kamu sembunyikan itu. Ada satu kisah menarik tentang keterangan ayat, redaksi ayat ini. Pada suatu hari, Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab, ketika mendengar tentang ayat ini dibacakan, dia berkata, dia menangis terseduh-seduh. Sambil menangis, dia kemudian berkata, apabila Allah menghukum apa yang kita sembunyikan dalam diri kita, maka binasalah kita. Dan dia menangis sangat terseduh-seduh mengingat ini. Kenapa? Karena dia sangat memahami bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala tetap memperhitungkan segala macam bentuk rasa atau pikiran-pikiran kita yang negatif, maka sesungguhnya tidak ada manusia yang terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ternyata perkataan ini didengar oleh Ibnu Abbas. Lalu dia berkata, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abdullah bin Umar. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam keterangan firman-Nya yang lain bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan seseorang kecuali kalau dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari perbuatan baiknya. Akan tetapi kalau dia melakukan hal yang negatif, dia juga akan merasakan daripada dampak daripada perbuatannya tersebut. Barulah Ibnu Umar kemudian memberhentikan tangisnya mendengar penjelasan dari Ibnu Abbas ini. Ya. Syekh Mutawalli Sya'rawi kemudian menjelaskan secara lebih lanjut bahwa di dalam perasaan sanubari manusia ada 5 hal yang menarik untuk diketahui, yaitu yang pertama, di dalam diri manusia itu ada namanya hajis. Kemudian ada namanya khatir, ada namanya hadisun nafsi, ada namanya hammu, ada namanya azam. Ya. Akan tetapi dari 5 pembagian ini, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, cuma yang terakhir saja, yaitu azam, yang patut untuk diwaspadai dan harus dipahami secara baik. Hajis itu adalah merupakan renungan yang terlintas dalam hati satu kali saja, ya, sambil lewat. Itu hajis. Kalau khatir itu adalah ide-ide yang terlintas dalam pikiran dan sedikit saja terlintas dalam hati, itu khatir. Makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah menulis sebuah buku Khawatiri Haulal Quran. Ya. Dia mengatakan bahwa penjelasan tentang tafsir itu adalah tentang khawatiri haulal Quran. Ya. Sedikit tentang lintasan-lintasan ide tentang makna daripada ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yaitu hadisun nafsi, yaitu bisikan dalam hati. Ada detak-detak hati untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, yaitu hammu atau kehendak, yaitu suatu kemauan untuk mengumpulkan segala cara untuk menempuh satu tujuan. Dan juga dipertanyakan bagaimana cara untuk melakukannya. Dan yang terakhir yaitu adalah azam, yaitu satu keinginan yang kuat, yaitu satu tekad untuk melakukan suatu pekerjaan sampai pada batas yang diinginkan. Nah, yang terakhir ini atau azam inilah yang sebenarnya sangat diperintahkan kepada umat Islam untuk melakukannya. Adanya tekad dan kebulatan keyakinan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka dari situlah berangkat sehingga mencapai suatu hasil yang maksimal. Makanya di dalam firman Allah, Allah selalu mengatakan innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh. Iman yaitu suatu keyakinan yang kemudian menjadi landasan daripada suatu amal saleh. Jadi demikianlah para pendengar yang berbahagia, Ini adalah merupakan sedikit prolog dari saya yang menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya makna daripada ayat 284 ini. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu secara mutlak, kita hanya sebagai pelaksana dan hanya sebagai juru pengantar untuk membagi-bagikan dan untuk menyebarkan daripada kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baiklah, untuk lebih memperdalam pembahasan kita pada hari ini, maka sudah ada di dekat kita para asatiz kita, yaitu Ustaz Hanafi dan Ustaz Safiyah. Silakan Ustaz. Syukran jaziran Ustaz Perdana. Dalam ayat ini, bila kita teliti, kalimat li adalah tamlik dalam ayat ini. Maka manusia, alam semesta, jagat raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena berfungsi lam itu adalah lam tamlik dalam ayat ini. Apa yang ada di muka bumi, apa yang ada di langit dan di bumi, seluruh alam jagat raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun adalah milik Allah. Kita manusia yang lemah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apapun yang kita lakukan dan apa yang kita cita-citakan, kemudian kita refleksikan cita-cita itu, kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, manakala niatnya itu tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Yu'adzibu may yasha. Allah lah yang berhak untuk mengazab bagi hamba-hambanya yang berbuat kezaliman. Sementara orang dengan bisikan hati nuraninya, dengan penuh keyakinan untuk melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melakukan kebaikan itu dengan bisikan-bisikan yang baik, menjauhkan daripada bisikan setan, melakukan kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Fayaghfiru liman yasha. Allah itu akan memberikan ampunan kepada orang yang dikehendakinya. Oleh karenanya, Allah ini menyanjung bagi orang-orang yang mukmin, yang benar-benar dia ikhlas beribadah, tawadhu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan semata. Oleh karenanya, maka dalam ayat ini mengingatkan bagi kita bahwasannya pada akhir ayat, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha perkasa, Allah lah yang maha segala-galanya. Apa yang dikehendaki Allah itu terjadi pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia yang lemah ini, dia harus mengetahui eksistensi bahwasannya manusia itu lemah. Oleh karenanya, apa yang dilahirkan dalam hati nurani, baik bisikan buruk dan baik, Allah lah yang menilainya. Manusia itu tidak bisa memandang kepada hati seseorang, kan, tetapi Allah lah yang menilainya. Makanya, yang hal ini dipertegas oleh sabda Nabi Muhammad SAW, Inna Allah la yanduru ila ajsamikum, wala ila suwarikum, walakinna Allah yanduru ila kulubikum. Allah itu tidak melihat seseorang di antara kamu dari pakaiannya, tahtanya, kehebatannya, dari bentuk rupanya dan sebagainya. Tetapi Allah melihat kepada sanubari kamu, kepada hati kamu yang menentukan nilai takwa. Hadis lain Nabi menyatakan, at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di dalam hati. Oleh karenanya, ayat ini sebetulnya mengajak kita untuk mengajak melakukan perbuatan dengan bisikan hati sebagai fitrah manusia, fitrah batiniah. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Safiyar. Menarik sekali apa yang telah dikatakan oleh Ustaz Safiyar tadi. Karena itu hadis yang dibacakan oleh Ustaz Safiyar itu sangat berhubungan sekali dengan lanjutan daripada redaksi ayat selanjutnya, fayaghfiru liman yasha, maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya. Mungkin ada yang bertanya, apakah merupakan satu kepastian orang yang melaksanakan salat, puasa dan aturan agama itu akan masuk surga, sedangkan orang-orang yang kemudian melakukan satu kesalahan itu akan masuk neraka? Ya, tidak. Karena kemungkinan besar Allah subhanahu wa ta'ala melihat sesuatu itu sebelum segala sesuatunya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Safir tadi melalui kutipan hadis Rasul. Sesungguhnya Allah melihat kepada kulubikum. Allah hanya melihat kepada hati kamu. Jadi bukan tidak mungkin kalau ternyata ada orang yang rajin ibadah tapi ternyata dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena memang niatnya itu yang tidak baik. Atau orang-orang yang banyak melakukan kesalahan akan tetapi ternyata dia bertobat kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan dosa-dosanya karena tobat dan niat baik yang tadi sudah dipasangnya. Ada satu perkataan orang bijak yang patut kita renungkan. Rubba ma'asiyatin awrasat zullan wangkisaran khairun minat ta'atin awrasat izzan wa istikbaran. Betapa banyak pelaku maksiat yang bertaubat kemudian merasa menyesal yang mendalam lebih baik daripada orang-orang yang berbuat baik tapi sombong dan tinggi hati. Ya, salah satu kisah yang menarik untuk kita lihat, untuk kita renungkan adalah kisah seorang Fudail bin Iyad. Sebagaimana pernah kita singgung dahulu bahwa Fudail bin Iyad ini adalah seorang perampok yang terkenal pada zamannya. Semua orang takut ketika mendengar nama Fudail bin Iyad. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hidayahnya kepada Fudail bin Iyad karena dia telah mendengar firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maknanya sudahkah datang waktu bagi orang beriman untuk beriman. Mendengar firman Allah ini akhirnya Fudail dan sadar dan dia kemudian menuntut ilmu sehingga menjadi seorang ulama besar pada zaman Khalifah Harun al-Rashid. Jadi sebenarnya yang menjadi titik tolak daripada aktivitas manusia itu adalah niatnya. Kalau niatnya itu bagus, maka di mata Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi satu amal yang saleh. Akan tetapi seandainya niatnya adalah merupakan satu sikap ujub, sombong, dan ingin ria membangga-banggakan diri di depan orang lain, maka sesungguhnya dimiliki ini mungkin termasuk di dalam firman Allah, habitats a'maluhum fid dunya wal akhirah. Hanya merupakan satu perbuatan dan aktivitas sia-sia yang tidak mendapatkan ganjaran apapun di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para pendengar rahimakumullah, satu hal yang patut kita renungkan di dalam ayat yang menjadi kajian pembahasan kita pada hari ini adalah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai seseorang itu bukan dari lahirnya akan tetapi dari apa yang telah diniatkan di dalam hatinya. Marilah sama-sama kita perbaiki hati kita. Marilah sama-sama kita bersihkan jiwa kita dari segala hal-hal yang bersifat negatif dan dari unsur-unsur kemaksiatan dan kejahatan. Karena itu semua akan menjadikan diri kita menjadi seorang mukmin yang sukses di dunia dan di akhirat. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin waktu juga yang memisahkan kita. Demikian saja kajian kita pada hari ini. Insyaallah kita akan bertemu pada waktu dan lain. Tetaplah mengikuti program siaran Penyujuk Kalbu ini setiap subuhnya jam 5.30 di radio kesayangan kita Radio Republik Indonesia di gelombang 93.4 FM. Kami dari tim Safir Azhar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian dan pendengaran para pendengar sekalian. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.